gaya hidup ya yang ya katakanlah gaya hidup boros itu beban gitu ya, karena gaya hidup boros itu memerlukan biaya, pembiayaan yang besar ya. Kalau cari uangnya tidak kenceng, makainya kenceng karena kebiasaan, wah itu kebebanan gitu. Nah, dosa-dosa, ya dosa kita sudah tahu itu, berzina itu dosa, ya. Omong kotor itu dosa, ya. Kita tahu. Dan beban, beban adalah sesuatu yang membuat kita nggak bisa kencang jalannya, membuat kita tidak bisa maju, itu beban, ya. Saya katakan tadi salah satunya gaya hidup, ya. Terus kebiasaan malas, ya. Kebiasaan-kebiasaan, ada banyak kebiasaan yang membebani hidup kita dan kita menjadi tidak efektif performanya kita di dalam melayani Tuhan, di dalam kita bersaksi bagi Tuhan. Nah, belum lagi ada ini ya, misalnya suami istri yang tidak harmonis, ya, itu sebuah beban yang repot ya. Dan ya, ada banyak kebiasaan-kebiasaan buruk yang dimiliki oleh baik suami ataupun istri, itu bisa menjadi beban, beban yang sangat ini menarik kita, menyebabkan kita tidak bisa berkembang atau maju di dalam pelayanan, di dalam perlombaan iman kita. Karena di sini katanya, tanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan kita. Kita perlu berlomba dengan tekun. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, tiap-tiap orang Kristen, sejak Anda diselamatkan, Anda masuk ke dalam sebuah perlombaan. Perlombaan iman, iman kita harus maju, harus bertumbuh. Kita berlomba untuk bertumbuh. Iman kita harus makin hari makin bertumbuh. Kalau bicara iman bertumbuh, maka berarti pertumbuhan pengertian didahului. Mengenal kebenaran, nah, itu melalui mempelajari firman Tuhan. Karena iman terdiri dari tiga hal. Ya, komposisi iman itu pengetahuan, perasaan dan kehendak. Nah, tiga-tiganya harus bertumbuh dengan baik, barulah iman itu bertumbuh. Jadi didahului dengan pengetahuan, jangan didahului dengan perasaan. Jadi pengertian yang benar, nah, sudah ada pengertian yang benar, barulah ada pertumbuhan perasaan dan ada pertumbuhan kehendak. Ya. Jadi kita harus melakukannya dengan ya, dengan mata yang tertuju kepada Tuhan, dengan tekun. Ya. Orang Kristen masuk ke dalam pertandingan, pertandingan iman, imannya harus bertumbuh. Selain itu juga kita harus mengusahakan karakter yang kudus untuk mengimbangi hati kita yang kudus dan posisi kita yang kudus. Maka kita harus membentuk karakter yang kudus. Nah, itu pertandingan kita supaya iman kita bertumbuh, karakter yang kudus terbentuk. Dan juga ya, supaya kita bisa membawa jiwa kepada Tuhan, melakukan hal-hal yang positif bagi jemaat Tuhan yang adalah tubuhnya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, coba ya, iman bertumbuh ya, karakternya makin hari makin kudus ya, iman bertumbuh, karakternya makin kudus, dan memenangkan jiwa dan melakukan hal-hal yang positif bagi jemaat yang adalah tubuh Yesus Kristus. Oh, sungguh luar biasa ya. Kalau orang Kristen menyadarkan hal ini, coba Anda mau bertumbuh, tapi gak tahu bertumbuh bagaimana. Ah, bagaimana itu? Yang mau bertumbuh bagaimana? Dia tidak tahu mau bertumbuh apanya yang mau bertumbuhkan. Jadi pengetahuan akan kebenaran harus bertambah, baru namanya iman bertumbuh. Dan kemudian ya, ini karakter harus makin hari makin kudus. Karakter harus makin hari makin kudus. Ya, omongan kita makin hari makin kudus. pikiran kita makin hari makin kudus. Dan kemudian yang kita harus memenangkan jiwa, memberitakan Injil, memenangkan jiwa. Dan tentu kita harus melakukan hal-hal yang positif, hal-hal yang baik bagi jemaat yang adalah tubuh Yesus Kristus. Kalau engkau mengasihi Tuhan, engkau mengasihi apa? Teriak-teriak di jalan, saya mengasihi Tuhan, begitu. Oh, bukan, bukan yang begitu. Kalau engkau mengasihi Tuhan, engkau mengasihi tubuhnya. Apa itu tubuhnya? Jemaat lokal adalah tubuhnya. Lakukanlah hal-hal yang positif, yang sifatnya adalah memberikan hal-hal yang benar, hal-hal yang bisa membuat jemaat bertumbuh, hal-hal yang bisa mendatangkan positif, hal yang positif bagi jemaat. Nah, itu kita mengasihi Tuhan. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Ya, jangan tertuju kepada yang lain. Ya. Jangan berlari di stadion sambil memandang kepada penonton di tribun. Ya. Kita memandang tertuju kepada Yesus Kristus yang memimpin kita dalam iman. Yesus Kristus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Iya, ya, dialah yang memimpin kita dan dia yang menuntun kita, iman kita supaya menuju kepada kesempurnaan. Mendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, di bahasa Inggris Yesus ini adalah the finisher of our faith. Jadi yang menyempurnakan, menyelesaikan iman kita. Nah, banyak Calvinis selalu menyerahkan pertumbuhan imannya kepada Tuhan Yesus. Jadi kalau imannya tidak bertumbuh, Tuhan Yesus yang salah gitu. Wah, jangan begitu ya. Bukan. Ya, dia ini ya, dia menyelesaikan pokok pengharapan iman kita. Dia menyelesaikan. Artinya dia mati di atas kayu salib menanggung dosa kita. Dan itu selesai. Ya, Tuhan Yesus berseru di atas kayu salib. Dia berkata, sudah selesai. Ya. Nah, Calvinis melihat Tuhan Yesus yang bertanggung jawab untuk membuat imannya bertumbuh. Dan kalau dia jatuh ke dalam dosa, Tuhan Yesus yang salah pula gitu. Kenapa? Ya, karena begini, dia berkata bahwa Tuhanlah yang memelihara imannya gitu. Nah, dengan kata lain, kalau imannya mundur, ya dia jatuh dalam dosa dan hidup dalam dosa, berarti Tuhan gagal memelihara imannya. Coba Anda bayangkan, ya. Oh, kita bilang tidak benar itu. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kitalah yang bertanggung jawab untuk ya bertumbuh. Kitalah yang ada di dalam pertandingan. Anda yang bertanggung jawab dan mesti lari sekencang mungkin dan tanggalkan beban dan dosa dan semuanya itu. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, dia yang mengabaikan kehinaan. Tuhan Yesus adalah contoh yang kita harus pandang kepadanya. Dia mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Dia rela memikul kain salib sebagai ganti sukacita yang sebenarnya dia berhak terimanya. Oh, kita pun sebenarnya ada contoh ya demikian. Yesus Kristus adalah contoh, kita pun harus demikian. Kita harus memandang kepadanya dan kita pun harus ikut menderita menggantikan sukacita sampai nanti ya di sorga kita menerima sukacita yang sempurna. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan, ya Tuhan Yesus yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa. Ya. Dalam persidangan di hadapan Pilatus terjadi perbantahan yang sedemikian rupa. Di hadapan Imam Kayafas terjadi perbantahan yang sedemikian rupa. Jadi perbantahan menanggung ya perbantahan yang sedemikian ya berat terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Jadi supaya kita dalam perlombaan tetap tekun dan larinya kencang, kita harus memandang kepada Tuhan Yesus, memandang kepadanya. Dia tekun memikul salib, dia tekun menerima kesengsaraan ganti kesenangan, dan dia sedemikian teguhnya, tekunnya menanggung perbantahan yang dilaksanakan oleh orang-orang yang berdosa itu. Dan supaya apa? Kita jangan putus asa. Kalau Anda mulai merasa menderita, susah atau apapun, ingatlah Tuhan Yesus lebih dari itu. Dan katanya ayat 4, dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Nah, inilah yang menyebabkan ditafsirkan bahwa surat ini ditulis sebelum tahun 65, ya, sebelum 63, ya. Jadi karena apa? Karena belum terjadi penganiayaan intensif yang dilaksanakan oleh Nero yang sifatnya mencucurkan darah. Nah, di sini katakan kamu belum sampai mencucurkan darah. Di bagian di ayat yang ke-10 sudah dikatakan harta mereka dirampas dan lain sebagainya, tetapi belum sampai mencucurkan darah rupanya. Ayat 5, dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan Ia menyiksa orang yang diakuinya sebagai anak. Benar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kalau anak Tuhan mengalami kesusahan, artinya Tuhan mengizinkan kesusahan menimpa kita adalah supaya kita nanti akan menerima mahkota yang lebih mulia. Oh, benar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya. Semakin banyak kesusahan yang kita akan alami, yang kita bisa alami di muka bumi ini, itu akan diganti dengan upah yang semakin besar. Itu akan diganti dengan kemuliaan yang lebih. Oleh sebab itu, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kalau engkau punya kesempatan untuk menderita bagi Tuhan Yesus, itu harus dilihat sebagai satu kasih karunia. Itu harus dilihat sebagai sebuah kesempatan, kesempatan untuk menukarkan kesusahan itu dengan kemuliaan yang dijanjikan. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, orang Kristen tidak melihat itu sebagai kesempatan, karena banyak hamba Tuhan tidak mengajarkan Alkitab hingga tuntas, memberitahukan bahwa orang Kristen yang masuk surga tidak semuanya menerima kemuliaan yang sama. Ada kemuliaan yang lebih. Itu dituliskan di dalam Matius pasal 5 ayat 19. Dan yang dihukum di neraka, mereka yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus, yang dihukum di neraka, tidak dihukum dengan hukuman yang sama semuanya. Hukumannya berbeda. Itu ditulis di dalam Markus pasal 12 ayat 40. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, itulah sebabnya ketika kita mempunyai kesempatan untuk menderita bagi Tuhan karena kebenaran, bukan karena curi ayam tentu, karena kebenaran, bukan penderitaan yang disebabkan oleh ketidakbijaksanaan kita, oleh karena kita tidak perhitungan maka sekarang kita susah gitu, ya. Dan kita pakai uang pada waktu muda dengan tidak perhitungan dan lain sebagainya, sekarang kita susah, bukan. Tetapi menderita karena kebenaran. Maka setiap penderitaan itu adalah kesempatan bagi kita untuk memperoleh kemuliaan yang lebih dan lebih lagi. Nah, kalau kita adalah anak, maka kita diizinkan untuk mengalami semua itu, untuk mendidik kita supaya kita menjadi kuat, menjadi tekun, supaya kita menjadi anak yang tahan, menjadi anak yang berbakti, menjadi anak yang baik. Sebab ya di sini dikatakan, ya, kalau jika kamu harus menanggung ganjaran, ya alam memperlakukan kamu seperti anak. Ya, kalau kamu menanggung ganjaran, alam memperlakukan kamu sebagai anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya, yang menginginkan dia menjadi orang baik? Ya pasti, ya. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, demikian juga lah kalau kita menanggung kesusahan yang diizinkan oleh Allah, maka kita diakui sebagai anak. Tetapi ya, jikalau kamu bebas dari ganjaran, kalau tidak dapat ganjaran apa-apa, ya, katanya, dan kalau kita salah, kita harus menerima hukuman. Seorang anak harus berani menanggung hukuman. Oleh sebab itu jemaat, kalau Anda melakukan kesalahan dan ditegur, harus bertobat. ya, harus bertobat. Jangan lari ya, dari kenyataan, dari dosa. Akui itu, minta maaf, dan ya tentu ya, memperbaikinya. Maka ya, jemaat akan mengampuni. Kalau tidak, Anda akan dikeluarkan, Anda akan diusir ya dari jemaat. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, baru satu minggu yang lalu ya, di jemaat Grafe, salah satu jemaat kita umumkan sudah dikeluarkan dari anggota jemaat ya, karena tidak mau bertobat. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, begitulah ya, gereja yang benar harus bertindak. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, di sini kalau ayah yang baik dan dia ingin anaknya baik, anaknya harus dihajar ya. Selanjutnya, dari ayah kita yang sebenarnya, nah, bukan yang sebenarnya, ayah kita yang daging, yang dunia, oleh ganjaran katanya, dan mereka kita hormati ya. Mereka kita hormati, artinya dari ayah daging kita yang kalau kita salah, dia pukul kita dan kita tetap hormati dia. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh ya, supaya kita beroleh hidup. Ya, bukankah lebih kita harus lebih taat lagi kepada Allah pencipta langit dan bumi, ayah segala roh. Nah, di ayat 10 katanya, sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek. Ini ayah daging kita, ayah duniawi kita ya, mendidik kita ya, mendidik kita dalam waktu yang pendek ya, waktu pendek, bahkan sudah besar gak bisa lagi ya, sesuai dengan apa yang mereka anggap baik ya, yang apa yang mereka anggap baik ya, kita dididik ke arah situ. Tetapi dia menghajar kita untuk kebaikan kita ya, jadi menghajar kita demi kebaikan, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Sedangkan Yesus Kristus Allah ya, membiarkan ya, ini mungkin penganiayaan menimpa kita supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya, supaya kita makin kudus. Dan kalau kita ditegur ya, di dalam berjemaat, kalau kita ditegur adalah supaya kita makin kudus, supaya kita menjadi orang Kristen yang memiliki karakter yang kudus, supaya kita makin kudus. Karena kita, ketika kita bertobat percaya kepada Tuhan Yesus, kita sudah dapat kekudusan, yaitu in posisi ya, dalam posisi. Kemudian kita dapatkan kekudusan dalam hati kita. Jadi posisi kita kudus, hati kita kudus, dan kita diperintahkan untuk membangun karakter yang kudus. Oleh sebab itu, melalui pendisiplinan, melalui teguran, semuanya itu diharapkan untuk membentuk karakter kita, sehingga karakter kita menjadi makin kudus. Ayat 11 katanya, memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita. Ya, tidak ada anak yang ditegur, yang dipukul, yang bersukacita, tetapi duka cita. Oh, itu biasa. Nah, tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran. Nah, belakangan ya, akan menjadi anak yang baik gitu ya. Anak yang baik, anak yang baik itu adalah hasil didikan ayah ya, yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya, yang memberikan damai kepada mereka yang dilatihnya. Ya. Sebab itu, kuatkanlah tangan yang lemah dan ya, lutut yang goyah. Nah, tangan yang lemah, yang gemetaran, lutut yang goyah, kita kuatkan. Mari kita berlomba. Kita sesuai dengan himbauan di ayat yang satu, mari ya, mari kita maju di dalam Tuhan. Mari kita tanggalkan semua beban ya, tangannya jangan lemah, lututnya jangan goyang lagi gitu ya. Dan katanya harus luruskanlah jalan bagi kakimu ya, jalan yang lurus ya, lari yang kencang ya, sehingga yang pincang jangan terpelecok ya, tetapi menjadi sembuh ya. Jangan jalan terpincang-pincang. Mari di dalam iman, tentu maksudnya di dalam iman kita jalan yang lurus, dan kita jalan yang tegak, dan kita jalan yang cepat ya, pertumbuhan iman kita. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya, Inilah yang diharapkan oleh penulis ini kepada orang yang menerima surat ini, orang yang dia maksudkan sudah diselamatkan, sekarang harus bertumbuh di dalam iman. Dan dia sudah menuliskan banyak di pasal-pasal yang lalu, dan dia berkata bahwa mari kita adalah orang yang bertanding. Orang Kristen itu menerima pertandingan yang diwajibkan, dan kita harus menjadi orang Kristen yang berjalan dengan lurus, tegak, dan tangan kita tidak boleh lemah, lutut kita tidak boleh goyah. Nah, jangan sampai kita terpelecok, katanya, terpelecok. Nah, mendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Kemudian di ayat yang ke-14, katanya, berusahalah hidup damai dengan semua orang, dan ya, kejarlah kekudusan. Hidup damai dengan semua orang. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, dalam surat Roma, Rasul Paulus berkata, jikalau hal itu tergantung padamu, berdamailah dengan semua orang, jikalau tergantung kepada kita. Dan tetapi kadang-kadang situasi di masyarakat bukan tergantung kepada kita. Kita mau hidup damai, orang lain pula yang gak damai-damainya. Ya, jadi suasananya betul-betul suasana yang ya tidak ada kedamaian. Tetapi kalau itu tergantung kepada kita, maka kita harus ya memilih hidup damai. Oleh sebab itu, orang Kristen seharusnya bukanlah troublemaker, ya. Orang Kristen itu harus bukan pembuat masalah. Orang Kristen adalah orang yang hidup damai dengan semua orang, dengan tetangga kita. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kadang ya tetangga kita merepotkan kita. Nah, saya punya tetangga yang kadang-kadang ya, Anda bisa bayangkan ya, ada bengkel tetangga kita, dia mau bikin pagar ya, dia mau bikin pagar, tapi dia nggak mau tutup bengkelnya, mungkin apa pemasukan sehari dia nggak mau hilang, dia bikin pagarnya las segala macam itu ya, dari jam 8 malam sampai jam 4 pagi. Wah, Anda bisa bayangkan, ya. You know. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, jadi tetangganya dia pikir nggak usah tidur ya, karena rumahnya nggak di situ, dia pulang ke rumahnya tidur dan dia borongkan orang kerja dari jam 8 malam sampai jam 4 pagi. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, itu pun ya kita berdoa ya. Kenapa di dunia ada orang yang begitu egois? Anda bisa bayangkan ya, di dunia yang dia perlu tidur, orang lain enggak perlu tidur gitu. Kenapa di dunia ada orang yang begitu egois? Nah, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, berusahalah hidup ya damai dengan semua orang, dan kejarlah kekudusan ya. Kejarlah kekudusan ya. Ya, itu yang kita usahakan, karena kita memandang kepada Tuhan Yesus. Oh, kalau kita memandang sekeliling, kita bisa kelahi dengan semua orang ya. Kita bisa ribut dengan semua orang, tetapi kita memandang kepada Tuhan Yesus. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, di sini nih, kejarlah kekudusan. Mengapa? Sebab katanya, tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan ya. Tanpa kekudusan tidak seorang pun ya akan melihat Tuhan. Betul ya. Tanpa kekudusan tidak seorang pun dapat melihat Tuhan, apalagi masuk surga. Nah, oleh sebab itulah pengajaran yang benar, pengajaran firman Tuhan yang benar mengajarkan bahwa mengapa manusia berdosa tidak bisa masuk surga? Karena Allah Maha Kudus, karena surga tempat yang Maha Kudus. Jadi dosa harus diselesaikan. Nah, bagaimanakah cara dosa diselesaikan? Cara dosa diselesaikan ialah dosa harus dijatuhi hukuman. Dosa bukan diselesaikan dengan amal ibadah. Mengapa? Kalau dosa diselesaikan dengan amal ibadah, maka orang kaya akan lebih gampang masuk surga daripada orang miskin. Kalau dosa diselesaikan dengan amal dan ibadah, berarti masuk surga itu adalah sebuah hasil usaha, sebuah kesuksesan dari segala kesuksesan gitu. No, dosa diselesaikan oleh penghukuman. Nah, itu yang benar. Itulah sebabnya orang berdosa sebenarnya harus dihukum. Dan Yesus Kristus datang dan dia dihukumkan, menggantikan kita. Dan barang siapa yang mau dosanya dihitung selesai, dia harus mengaku diri orang berdosa, menyesali dosanya, dan percaya kepada Yesus. Percaya apa? Percaya Yesus sudah menggantikannya, dihukum atas semua dosanya. Nah, itulah. Amin ya. Nah, pendengar sekalian, bagaimana? Anda mengaminkannya dengan segenap hati? Anda sudah diselamatkan. Anda sudah mengaminkan bahwa Yesus Kristus telah menggantikan Anda dihukum di atas kayu salib. Anda mengaminkan bahwa sekarang Anda sedang hidup baginya. Hidup menggantikan Yesus, hidup bagi Yesus. Mari kita hidup bagi Tuhan Yesus. Nah, di ayat yang ke-15 berkata, ya jagalah supaya jangan ada seorang pun ya menjauhkan diri dari kasih karunia. Nah, ini mulai peringatan ini ya, peringatan untuk mereka yang one safe always safe ini. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Jangan menjauhkan diri dari kasih karunia. Oh, rupanya Tuhan yang pelihara iman saya. Ah, yang benar. Itu enggak ada macam begitu ya. Jadi kalau kamu Tuhan yang pelihara, jadi iman kamu lemah, Tuhan yang salah gitu ya. Dan apalagi jatuh ke dalam dosa, Tuhan yang salah enggak jaga kamu gitu. Enggak. Tidak ada yang macam begitu. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus di sini mah, ya, janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, ya. Dan ya, ini semuanya itu. Kalau iman kita makin lemah, ya bisa cabul, ya. Dan kemudian yang lebih repot lagi itu adalah ini tidak menghargai kasih karunia, ya. Tidak menghargai kasih karunia seperti Esau. Esau tidak menghargai hak kesulungannya, ya. Esau tidak rindu akan perkara rohani. Esau tidak menghargai perkara rohani, ya. Dia tidak memandang pada perkara rohani. Tetapi Yakub justru yang sangat merindukannya. Yakub justru yang sangat mengharapkannya. Dan ketika Esau pulang dari berburu, katanya sangat capek dan haus dan lapar dan menginginkan kacang merahnya, itu Yakub. Ya. Mendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya, Yakub memanfaatkan kesempatannya dan berkata, jual dulu hak kesulunganmu kepadaku, baru aku kasihkan kepadamu ini kacang ini. Esau bilang apa? Untuk apa bagiku itu hak kesulungan? Ya. Besok aku mati. Ya. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, akhirnya terjadi transaksi dan kemudian Esau coba-coba mau membatalkan transaksi. Mana boleh, ya toh? Kemudian dia mau diberkati lagi sebagai yang sulung. Mana bisa? Anda kan sudah transaksi dulu ya. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, janganlah Anda menjadi orang yang tidak memperhatikan perkara rohani. Janganlah Anda menjadi orang yang tidak menghargai perkara rohani. Yang ada di otak, yang ada di pikiran itu hanya materi, hanya duit dan harta, materi, duniawi semuanya. Oh, jangan. Ya, jangan. Mari kita beri tempat di dalam hati kita itu untuk perkara rohani. Ya, perkara rohani. Katanya jangan punya nafsu yang rendah seperti Esau. Sebab kamu tahu katanya bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu ia ditolak. Ya, masalahnya sudah dijual ya, bagaimana ya? Nah, ditolak katanya sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya. Ya, tidak ada kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata, dia tidak berhak untuk menerima itu lagi. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, jangan kita memiliki nafsu seperti Esau. Jangan kita mengarahkan pandangan kita hanya kepada kacang merah. Jangan. Kacang merah ini, tanda petik ini, ya, bisa berupa banyak hal ya, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan. Nah, kemudian di ayat yang ke-18 ya. Di ayat yang ke-18 di sini dia katanya, sebab kamu tidak datang kepada gunung yang dapat disentuh ya, dan api yang menyala-nyala, bukan gunung Sinai. Kamu bukan datang kepada gunung Sinai dan api yang menyala-nyala di situ, kepada ini kekelaman, wah, kegelapan dan angin badai. Karena waktu Tuhan berbicara kepada bangsa Yahudi, Gunung Sinai disuruh dikuduskan, Gunung Sinai dipagar, dan binatang pun tidak boleh menyentuhnya, harus mati. Nah, panggil manusia, dengan suasana yang sedemikian dahsyatnya, ya, sungguh mengerikan. Ya. Nah, bunyi-bunyi sangkakala dan bunyi suara yang membuat mereka yang mendengarnya memohon supaya jangan lagi berbicara kepada mereka. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya. Orang Yahudi pernah mendengar suara Tuhan dan mereka gemetaran, ya. Dan mereka bilang, Tuhan jangan ngomong langsung lagi kepada kami, ya. Udah ngomong sama Musa dan Musa kasih tahu kami, katanya. Begitulah, ya. Nah, itulah sebabnya Tuhan berkata, ya, nanti akan datang, ya, seorang nabi yang kepadanya kamu harus dengarkan. Maksudnya tentu adalah Tuhan Yesus, ya, Anak Allah. Dia akan datang menjadi manusia berbicara kepada manusia. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, di sini katanya mereka sampai mohon, ya, jangan berbicara lagi kepada mereka dan omong aja sama Musa, katanya. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, di sini penulisnya ingin memberikan kita gambaran. Gambaran apa? Gambaran bahwa, ya, ini ada Gunung Sinai ini. Nah, sebab mereka tidak tahan mendengar, katanya, perintah ini. Mereka tidak tahan mendengar perintah. Bahkan jika binatang pun yang menyentuh gunung, ya, ia harus dilempari dengan batu. Dan sangat mengerikan, ya, pemandangan itu sangat mengerikan. Oh, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya, ini bukan pemandangan yang enteng-enteng ini. Mengerikan, katanya, saat itu sampai orang Yahudi ketakutan semuanya. Oh, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, celakalah orang berdosa. Banyak orang berdosa berpikir dia bisa datang kepada Allah dengan dosanya. Banyak orang berdosa diajarkan pengajaran yang salah, yang katanya diilhami Allah, padahal Allah tidak mengilhami yang demikian itu. Bahwa dia bisa datang kepada Allah dengan membawa amalnya yang secuil, yang dia sangka amalnya sudah banyak, gitu, ya, untuk datang kepada Allah yang Maha Kudus, padahal dia berdosa. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, itu tidak mungkin, ya. Tidak mungkin manusia menghampiri Allah yang Maha Kudus, nah, dengan ini amalnya. Bagaimana ke manusia mengandalkan amalnya datang kepada Tuhan? Mana kita tahu amal kita sudah cukup? Amal itu dihitung per kilo, apa per kubik, apa per liter, ya. Bagaimana kita tahu amal kita sudah cukup? Bagaimana kita tahu amal kita lebih banyak dari dosa kita? Kalau berzina itu dosanya itu adalah hitung per liter, per kubik, per kilo, atau per apa gitu. Nah, dengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, tidak, ya, tidak. Dosa harus dihukum, dosa sekecil apapun juga harus dihukum, ya. Upah dosa ialah maut, dosa harus dihukum, dan hukumannya adalah hukuman mati. Nah, itulah sebabnya Tuhan Yesus datang, dan Tuhan Yesus dihukumkan di atas kayu salib menanggung dosa seisi dunia. Dan barang siapa yang mau hitung dosanya selesai dihukum, maka berlutut di hadapan Tuhan Yesus, mengucap syukur kepadanya, mengaku diri orang berdosa dan berkata, Tuhan Yesus, Engkau dihukumkan di atas kayu salib menanggung semua dosaku, dan dosaku selesai di sana, karena Engkau berseru sudah selesai. Dan pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, itulah sebabnya di sini dikasih tahu orang yang berdosa datang mau menghadap Allah di Gunung Sinai gemetaran, tidak sanggup, ya, tidak sanggup, katanya, sangat ketakutan, ya, sangat gemetar, katanya. Tetapi kemudian, katanya, tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion. Nah, sekarang kita datang ke Bukit Sion, kepada salib Yesus Kristus. Kita datang kepada salib Yesus Kristus, kasih Allah dinyatakan di situ. Kita datang kepada Allah yang mengasihi, yang menjelma menjadi manusia. Kita datang kepadanya, ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, katanya, Yerusalem surgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah, kumpulan malaikat yang meriah. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, mereka menyambut kita, dan, ya, kepada jemaat anak sulung, ya. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya, oleh karena darah Yesus Kristus, oleh karena kematian Yesus Kristus, oleh karena apa yang dikerjakan oleh Yesus Kristus, yaitu menanggung semua dosa kita, maka kita sekarang datang kepada Gunung Sion, katanya, datang ke situ, ya. Dan sekarang kita datang bukan mengandalkan kesucian kita, datang bukan mengandalkan amal kita, kita datang mengandalkan Yesus Kristus. Dialah yang kudus, dialah yang dihukumkan telah menggantikan aku. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus, kita datang kepada Allah dengan itu, dan kita datang, kita ini menghampiri, ya, perkumpulan malaikat-malaikat yang beribu-ribu, ya. Dan sekarang apalagi kita bukan hanya datang kepada malaikat yang beribu-ribu, kumpulan malaikat, ya, nanti, sekarang katanya kita kepada ini jemaat anak sulung, ya, jemaat siapa anak sulung? Tuhan Yesus, jemaatnya Tuhan Yesus yang namanya terdaftar di sorga. Oh pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, namanya terdaftar di sorga. Apakah nama Anda terdaftar di sorga? Ya, nama saya terdaftar di sorga. Mengapa bisa terdaftar di sorga? Karena saya sudah bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus dengan segenap hati. Percaya apa? Percaya Yesus Kristus sudah menanggung semua dosa saya. Dia dihukumkan di atas kayu salib, menanggung semua dosa saya. Nah, nama saya terdaftar karena saya ada di dalam Yesus Kristus. Mengapa? Bagaimana saya bisa ada di dalam Yesus Kristus? Karena saya bertobat dan percaya kepadanya. Dan saya tetap percaya kepadanya sampai sekarang, dan saya akan percaya kepadanya terus, ya, sampai akhir hidup saya. Saya akan memegang teguh Injil yang telah menyelamatkan saya. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, di sini dikatakan, ya, terdaftar di sorga kepada Allah yang menghakimi semua orang, ya. Kita datang kepada Allah yang menghakimi semua orang dan kepada roh-roh, ya, orang-orang benar yang telah menjadi sempurna. Kita datang kepada kumpulan itu kan, dan kepada Yesus, ya, Yesus, ya, pengantara perjanjian baru. Nah, lihat, Yesus pengantara perjanjian baru. Jadi Yesus ini adalah di tengah-tengah zaman perjanjian lama dan perjanjian baru, ya. Nah, orang-orang perjanjian lama masuk surga diselamatkan melalui percaya kepada juru selamat yang akan datang menanggung semua dosa mereka. Dan kita hari ini yang hidup sesudah penyaliban Yesus Kristus, kita diselamatkan melalui percaya kepada juru selamat yang sudah menanggung semua dosa kita. Jadi beda kita dengan orang perjanjian lama adalah bahwa mereka yang perjanjian lama percaya kepada juru selamat yang akan datang. Kita percaya kepada juru selamat yang sudah datang. Nah, Yesus Kristus, ya, kepada Yesus pengantara perjanjian baru katanya. Dan kepada darah pemercikan. Nah, mengapa darah pemercikan? Maksudnya itu ketika mesbah disucikan itu dipercikan darah. Artinya darah ini, darah yang dipercikan ini adalah menunjukkan bahwa penghukuman sudah dijatuhkan, Jadi saya, kalau saya sudah diperciki oleh darah Tuhan Yesus, maka berarti saya sudah menerimanya dan saya sudah dikuduskan. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita menerima percikan darahnya secara simbolik tentu, ya, secara simbolik. Artinya saya sudah menerima Yesus Kristus, menerima kematiannya, kematian, penghukuman Tuhan Yesus telah sudah diaplikasikan kepada saya, ya, sudah diaplikasikan, sudah dikenakan pada saya. Jadi saya sudah dipercikan dengan darahnya yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel, yang berbicara lebih kuat dari darah Habel. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, darah Kristus, darah yang kudus, ya, orang yang kudus dihukumkan menggantikan kita orang yang berdosa. Nah, itulah darah Yesus Kristus. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kemudian di ayat 25 katanya, jagalah supaya kamu jangan menolak dia. Berarti bisa menolak dia kan? Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, hai mereka yang percaya, one safe always safe, dengar baik-baik. Janganlah, jagalah supaya kamu jangan menolak dia. Enggak katanya, kami enggak akan menolak dia karena Yesus yang jaga kami. Nah, itu gimana? Di sini menjaga, jagalah supaya kamu jangan menolak dia. Jagalah supaya kamu jangan menolak Yesus Kristus. Kok bolak-balik begitu? Yesus jaga saya supaya saya tidak menolak dia. Di sini diperingatkan, jagalah supaya kamu jangan menolak dia, ya, yang berfirman katanya. Nah, sebab jikalau mereka yang menolak dia yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput, ya, artinya kalau mendengar mereka yang mendengarkan yang menyampaikan firman itu manusia kayak Musa dan, ya, semuanya itu yang menyampaikan firman Tuhan tidak luput, kata, apalagi kita jika kita berpaling dari dia yang berbicara dari surga. Ya, apalagi kita katanya jika kita berpaling dari dia. Bisa berpaling dari dia? Bisa berpaling dari dia? Kalau tidak bisa, ayat ini dihapus, nggak usah, itu peringatan bodoh gitu. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ini penulis Ibrani sebenarnya sangat concern mereka yang tadinya agama Yahudi, ya, tadinya agama Yahudi, kemudian sudah bertobat percaya kepada Tuhan Yesus, kemudian datang lagi pengajar Yahudi yang lebih pintar bicara gitu, yang bisa menggoda mereka, takut mereka lalu berbalik gitu, berbalik. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya, selagi kita tinggal di dunia ini dengan akal sehat, kehendak bebas, karena sejak kita percaya kepada Tuhan Yesus, kehendak bebas kita itu tidak dihapus gitu, ya, kita tidak diperkosa oleh Tuhan Yesus. Kita bukan dipaksa untuk masuk surga. Kita bukan dipaksa untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Setelah kita percaya Tuhan Yesus, kita masih tetap bebas, ya. Tetapi ya, siapakah yang bodoh itu yang mau menolak dia? Oh, saya tidak mau, ya. Siapakah yang bodoh itu, ya, yang mau ini, yang katanya di sini berpaling dari dia? Saya tidak mau. Saya tidak mau. Tetapi bukan tidak bisa. Saya tidak mau. Saya tidak mau berpaling dari dia. Kalau ini diperingatkan, berarti bisa. Hanya saya tidak mau. Ya, saya tidak mau menolak dia. Saya tidak mau berpaling dari dia. Nah, benar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Di ayat yang kedua, waktu itu, ya, suaranya menggoncangkan bumi. Ya, suaranya menggoncangkan bumi. Tetapi sekarang ia memberikan janji. Ya, memberikan janji. Satu kali lagi, aku akan menggoncangkan. Nah, bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ya, satu kali lagi katanya. Satu kali lagi. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya, itu tertulis di Hagai, ya, di Hagai pasal 2 itu, ya. Tuhan akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga katanya. Nah, ungkapan satu kali lagi menunjukkan pernah digoncang, ya, dan sekarang akan digoncang lagi, dan juga menunjukkan kepada ini, ya, perubahan, ya, menggoncangnya lebih dahsyat ini, ya, menggoncang lebih dahsyat lagi, ya, menunjukkan, ya, perubahan pada apa yang dapat digoncang lagi ini, ya, digoncang karena ia dijadikan, ya, karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan ini, ya. Nah, satu kali lagi ini, nah, menunjukkan kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi ini, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, kerajaan yang tidak tergoncangkan, ya, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya. Cara beribadah yang berkenan kepada Allah di zaman sekarang ini apa? Menyembahnya dengan hati kita, bukan dengan badan kita. Itulah sebabnya kita tidak perlu kiblat kemana-mana, karena kita menyembah dengan hati kita, ya. Oleh sebab itu, kita tidak berkata, mari kita angkat tangan kita menyembah Tuhan, ya. Hei, itu salah, itu salah. Itu berarti menyembah Tuhan dengan tangan, ya. Padahal tidak. Zaman sekarang adalah zaman kita menyembah Tuhan dengan hati kita, bukan dengan tangan kita. Nah, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah yang menurut cara yang berkenan kepadanya, cara yang berkenan kepadanya, dengan hormat dan takut. Dengan hormat dan takut. Oh, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, dengan hormat dan takut, dengan kasih kepadanya. Ya, jangan sampai kita datang kepadanya dengan ini menghinakan kasih karunia. Jangan ada orang yang datang kepada Tuhan Yesus tidak mengasihi Tuhan Yesus, hanya mengharapkan berkat materinya saja. Kalau itu yang terjadi, ini orang durhaka. Ya. Nah, sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Perlu diingat, Allah kita itu api yang menghanguskan. Oleh sebab itu kita perlu datang kepadanya dengan takut, ya. Datanglah kepadanya dengan takut, namun dengan hormat, dengan kasih, karena dia adalah Allah yang menghanguskan. Nah, itulah sebabnya kita perlu, ya, kudus. Tanpa kekudusan tidak ada seorang pun dapat menghadap Allah. Dan kita kudus secara posisi di dalam Yesus Kristus. Kita kudus secara hati karena Roh Kudus tinggal di dalam hati kita. Dan marilah kita membangun karakter yang kudus supaya lengkaplah kekudusan kita. Marilah kita maju, kita membentuk karakter yang kudus di dalam diri kita. Marilah kita berlomba, berlomba sambil disaksikan oleh saksi kita yang banyaknya seperti awan itu. Marilah ya, jangan sampai kita berpaling dari dia, jangan sampai kita menolak dia ya, jangan sampai kita menghinakan, meninggalkan kasih karunia-Nya gitu ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, itulah yang indah di dalam Tuhan. Oke, hari ini kita selesaikan Ibrani pasal 12 dan besok adalah pasal terakhir dari Ibrani. Mari kita berdoa. Bapa di surga, puji hormat kami naikkan padamu. Terima kasih untuk berkat-Mu dan kasih karunia-Mu yang Kau limpahkan bagi kami. Tuhan, kami mempelajari firman-Mu, hati kami bersuka cita. Engkau mengoreksi kami, Engkau memimpin kami, Tuhan. Tuhan, tolonglah, biarlah kami makin hari makin mengenal kebenaran-Mu. Dan kami sungguh berlomba dengan baik. Dan kami makin teguh, Tuhan. Makin teguh memegang firman-Mu, Injil-Mu, Tuhan, yang menyelamatkan kami. Terima kasih. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.